ketika aku bahagia setelah berdua tak berkasih mesra. Hanya dirimu sayang datang di cerita tak satu ku jumpa walau seisi. Dirimu sayang yang kan dicerita